kembang keciper, aduh aduh bapak kembangi melati. Dironce-ronce, dironce-ronce, dianggo cunduan. Dipikir-pikir, aduh aduh bapak esok awan bengi. Saja-saja mung kanggo kuyunan. Kembang turi yo mas yo jare putih rupane. Kini setengah mati yo mas yo kono rapie-pie. Aduh bapak aduh biang kembang keciper, aduh aduh bapak kembangi melati. Ojo dipikir gawe loro ati. Pikir-pikir, aduh aduh bapak esok awan bengi. Saja-saja mung kanggo guyonan. Kembang turi yo mas yo jare putih rupane. Kini setengah mati yo mas yo kono rapie-pie. Aduh bapak aduh biang kembang keciper, aduh aduh bapak kembangi melati. Ojo dipikir gawe loro